Ada Ramayana, ada Paijo Simpatik Soteng. Yeah. Siapa dia kalau bukan? Jihan Auli masih you. Bersama You Papa. spesial buat semuanya sudah